Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel aku, Elia Larasati. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat ngilangin gatal-gatal di kulit, kayak eksim, kudis, segala macam. Ini adalah jurus sehat Rasulullah by Dr. Jaidul Akbar. Dan udah terbukti loh kalau bisa menyembuhkan kulit secara total. Nih buktinya. Oh iya, yang belum subscribe channel aku, please dong subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Oke, mari kita lihat videonya. Oke, sebelum kita mulai membuat ramuan herbal, kita persiapkan dulu ya alat-alatnya. Yang pertama, kita siapkan parutan, lalu pisau taringan, panci, mangkuk, dan gelas. Kemudian kita siapkan bahan antara lain serai, jahe, lengkuas, minyak zaitun, dan madu. Langkah pertama yaitu kita kupas lengkuasnya terlebih dahulu, lalu kupas jahe dan serai. Langkah selanjutnya kita parut lengkuasnya terlebih dahulu. Ini aku menggunakan parutan keju, bisa juga dengan parutan yang lain, tapi lebih halusan dengan parutan keju atau parutannya stainless. Kemudian tidak lupa juga parut jahenya, dan yang terakhir parut serainya. Kemudian masukkan air sebanyak 400 ml ke dalam panci yang telah berisi parutan lengkuas, jahe, dan serai. Rebus larutan selama 3 menit. Selanjutnya, saring larutan yang telah direbus, kemudian tuang ke dalam gelas. Oke guys, kemudian masukkan ampasnya ke dalam mangkuk. Baiklah teman-teman, langkah terakhir, kita masukkan 2-3 sendok minyak zaitun ke dalam larutan jahe, lengkuas, dan serai yang telah direbus tadi. Kemudian teman-teman bisa diamkan dulu larutan selama 15 menit sampai hangat-hangat kuku. Kemudian bisa masukkan madu ke dalam larutan sebanyak 2-3 sendok madu. Kemudian diaduk hingga rata. Yeay! Akhirnya guys, selesai juga. Oke, larutan yang di dalam gelas ini kita bisa minum 3 kali sehari. Lalu yang di mangkuk diamkan selama 24 jam, kemudian bisa dibalurin ke kulit kalian yang gatal-gatal. Thanks for watching. Subscribe dong. Subscribe.